sholat wajib, mau sholat sunat dua rakaat, apakah tempatnya harus berpindah? Kalau harus tidak, tapi lebih utama pindah. Karena itulah sunnah Rasul SAW. Dan salah satu hikmahnya banyak, diantaranya tempat yang kita pakai untuk sholat itu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Lebih banyak tempat yang bisa kita pakai untuk sujud, lebih banyak saksi untuk kita.